Pan deket udung lanceng giring adi edeng gering nang tung ngalang layu. Kaedanan kuneng tuti babaturan deket adi lanceng kita adi teti bentang anak Haji Masri kasep tehnya bengharnya santri kitu deui neng tuti keur gelis teh getos salat jeung pinter ngaji abong nu balala keur kawasna mah duhana diijabah ku Gusti tungtung nabi sanga hiji danya tagening hirup lama urang melakon teng tatu bakal jadi bonteng melak goreng jadi gorengnya pasti dan nyata gening hirup mah orang melak cabe tentu bakal jadi cabe nuhade menang nuhade jodona cep adang kerkasep tehnya bengharnya santri kitu deui neng tuti keur gelis teh getos salat jeung pinter ngaji abong nu balala keur kawasna teh duana diijabah ku Gusti tungtung nalanggeuna hiji baga gering nantung ngalang layu kaedanan kuneng tuti bapak kurang deket hati lancet kita di teti bentang anak Haji Masri cep adang kerkasep tehnya bengharnya santri kitu ogeneng tuti kergelis teh geto salat jeng pinter ngaji abong nu balala keur kawasna mah duana diijabah ku Gusti tungtung nabi sanga hiji dan nyata gening hirup lamun urang melak konteng pasti bakal jadi konteng melak goreng jadi goreng.